Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Nastamir, kita melanjutkan masih pada barakallahu fikum pembahasan yang dimunculkan oleh Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala dalam kitab Asy-Syari'ah terkait dengan iman bisa bertambah dan berkurang. Nah, terakhir kita membaca ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal ayat kedua, di mana Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah maka rasa takut muncul di dalam hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka iman mereka semakin bertambah. Nah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Kita kemarin membaca tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di terhadap ayat ini. Kita lanjut. Ayat berikutnya yang dinukilkan oleh Imam Al-Ajuri adalah dalam surat Al-Mudathir ayat ke-31. Allah mengatakan wa qala ta'ala liyas تَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Agar orang-orang yang diberikan Alkitab dari kalangan Ahlul Kitab mereka merasa yakin akan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang beriman semakin bertambah keyakinan mereka. Taib, ayat ini dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala wara'ah dalam syarah beliau itu Az-Zari'ah ila bayani maqasidi kitab syariah. Nah, sebagaimana termaktub dalam kitab tersebut. Ya. Dan ini sebenarnya berasal dari rekaman taklim beliau. Kemudian ditranskrip dalam bentuk tulisan. Kata Syekh, yakni ja'a hadzal kitabu mutabiqan lima indahum, yakni ja'a hadzal kitabu mutabiqan lima indahum fi zikri, ada di khazanatin nar. Fi zikri, ada di khazanah an-nar. Ya, ada di khazanatin nari. Annahum tis'ata ashra. Naam. Wa haula'i ru'asa. Wa haula'i ar-ru'asa'u. Wa illa hum katsirun jiddan. Barakallahu fikum. Naam. Tadi kan disinggung dalam ayat agar orang-orang ahli kitab semakin yakin. Nah, maksudnya itu dalam urusan apa? Dalam urusan, barakallahu fikum, di awal-awal ayat Allah subhanahu wa ta'ala sempat menyampaikan info berita tentang kondisi neraka. Ya, dan itu perkara gaib, hanya Allah yang bisa memberikan info. Allah menyebutkan bahwa neraka itu akan dijaga oleh barakallahu fikum 19 malaikat. Nah, penjaga neraka itu ada 19 malaikat. Itu yang ada dalam Al-Quran. Ternyata info tersebut atau khabar tersebut juga sama termaktub di dalam barakallahu fikum kitab suci mereka. Ya, Taurat, Zabur dan Injil. Sama persis. Bahwa di situ disebutkan bahwa penjaga neraka Jahannam itu ada 19 malaikat. Ya, salah satunya adalah malaikat Malik yang menjadi pimpinannya. Nah, barakallahu fikum. Bersama dengan 18 malaikat yang lain. Nah, orang-orang ahli kitab yang masih meyakini barakallahu fikum kitab sucinya, mereka yakin ya bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah benar, bukan sebuah pengakuan, klaim yang tidak berlandaskan hujjah. Barakallahu fikum. Nah. Beda halnya barakallahu fikum dengan kaum musyrikin Arab. Ketika mendapatkan kabar seperti ini, justru ini dijadikan sebagai ajang pembulian, ya. Nah, terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai guyonan mereka. Oh, ternyata neraka itu cuman 19 penjaganya. Ya gampanglah kalau gitu urusannya. Enggak usah takut sama ancaman Muhammad neraka-neraka. Nah, disebutkan dalam tafsir, Abu Jahal berkata kepada tokoh-tokoh Quraisy. Kata Abu Jahal, amma yastati'u kullu ashratin minkum fataghlibu minha wahidan. Nah, kata Abu Jahal kepada tokoh-tokoh Quraisy dalam majlis mereka, ya, untuk mengguyoni atau membuli Nabi Muhammad. Mau tahu enggak? Ada info baru nih dari Muhammad. Katanya neraka itu ada penjaganya 19. Sama Abu Jahal diketawain. Ya. Loh, cuma 19 ternyata penjaganya. Ya sudahlah, gampang urusannya. Tidakkah kalian mampu? 10 orang di kalangan kalian tinggal megangi satu malaikat, kan selesai sudah. Neraka kita kuasai. Ya, betapa bodohnya dia, sesuai dengan namanya, bapak kebodohan, Abu Jahal, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Dikiranya malaikat tuh kayak sipir penjara kurus-kurus gitu ya, barakallahu fikum. Na'am. Ayib, ya, tinggal dipegangi 10 orang, ya sudah diikat, na'am, di rel jeruji besi gitu, sudah habis itu penjara mereka kuasai. Ya, mau ngapain bebas di penjara. Dikiranya malaikat penjaga neraka itu seperti itu. Nah, itu bahan ejekannya dia. Berarti cuma 19 ternyata malaikat yang jaga. Gampang kalau gitu urusannya. Kita suruh 10 orang anak buah kita, ya, nyekelin satu malaikat. Nah, kalau 19 kan berarti cuma butuh 190 orang. Ya kan? 190 orang kita kerahkan, aman sudah. Neraka kita yang atur. Barakallahu fikum. Nah, itu selorohnya barakallahu fikum Abu Jahal. Ya. Jadi kalau kaum musyrikin ada berita-berita seperti ini, itu dijadikan sebagai bahan pembulian. Ya. Dijadikan sebagai bahan guyonan, istihza, ejekan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah. Itu pemikiran barakallahu fikum Abu Jahal ya, dengan kebodohan dan kedunguannya. Padahal barakallahu fikum sifat malaikat penjaga neraka itu tidak sekecil yang dia duga. Iya, nah, barakallahu fikum. Baik. Sangat besar dan menyeramkan. Barakallahu fikum. Nah. Dikatakan barakallahu fikum oleh As-Sa'labi. Kata As-Sa'labi, wala yungkaru hadza. Wala yungkaru hadza. Khabar ini sebenarnya tidak perlu diingkari. Artinya tidak perlu merasa aneh. Masa cuma 19? Neraka sebesar itu yang jaga cuma 19. Paham ya? Nah, yang jaga penjara barakallahu fikum di mana itu? Penjara di mana itu penjara? Hah? LP Cipinang ya. Nah, barakallahu fikum. Itu aja sifirnya banyak. Iya, barakallahu fikumnya. Nah, neraka yang barakallahu fikum kedalamannya itu, iya. Ketika dilemparkan batu barakallahu fikum, na'am, puluhan tahun baru kedengaran sampai ke dasarnya. Masa cuma 19? Iya. Sebagian orang yang tidak mengetahui kondisi malaikat, ya, dikira ini perkara yang sangat aneh. Tapi kata Al-Sa'labi, wala yungkaru hadza. Ini enggak usah dianggap aneh. Enggak usah diingkari. Fa idza kana malakun wahidun yaqdi arwaha jami'al khala'iqi kana ahra ayyakuna tis'ata ashara ala azabi ba'dil khala'iqi. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kata beliau, apabila Seorang malaikat saja mampu menjalankan tugas, malaikat maut maksudnya, mencabut roh-roh semua makhluk yang bernyawa. Itu kan cuma malaikat maut yang bertugas. Nah, ya, satu malaikat padahal tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk bernyawa yang sudah masuk ajalnya. Cuma satu. Ya, nah, itu saja mampu. Apalagi tentu ini 19. Wong satu saja semua makhluk dia yang cabut. Paham ya? Apalagi ini 19. Jadi tidak asing, tidak aneh. Nah, wong satu saja cukup ditugaskan untuk mencabut semua nyawa yang sudah masuk ajalnya. Apalagi 19 kata beliau. Tentu apa? Lebih gampang lagi. Nah, barakallahu fikum. Ya. Baik. Disebutkan barakallahu fikum dalam sebagian riwayat dari Ibnu Abbas ingat saya, ya. Itu nanti disebutkan dalam akidah Syarah Aqidah Tahawiyah Ibnu Abil Izz bahwa kaifiyah malaikat maut mencabut nyawa orang itu seperti ya, seseorang yang memilih biji-bijian yang ada di sebuah tempayan. Tempayan tahu ya? Nah. Nah, nampan gede gitu. Nah. Paham ya? Nah. Saking besarnya malaikat maut. Nah, jadi tidak sulit bagi dia dalam waktu yang bersamaan mungkin ada beberapa tempat orang yang melayang nyawanya. Paham ya? Nah, jangan dibayangkan malaikat itu kecil seperti kita. Paham ya, ikhwan? Nah, barakallahu fikum. Al-muhim. Tetapi di sini Syekh Rabi' barakallahu fikum menjelaskan ya bahwa yang 19 ini adalah ru'asa. Ya, kepala-kepalanya. Nah, ya. Barakallahu fikum. Kepala bagian dari neraka mungkin utara, selatan atau barakallahu fikum ya semisal dengannya. Jadi ada 19 malaikat yang mengepalai ya, malaikat-malaikat lain yang bertugas barakallahu fikum menjaga neraka jahanam. Jadi yang 19 ini adalah kepalanya. Nah. Baik, ya. Wa illa wa hum katsirun jiddan kata beliau. Ya. Dan pada kenyataannya malaikat penjaga neraka itu sangatlah banyak. Nah, tidak seperti yang dipahami oleh Abu Jahal CS. Paham ya? Nah, dikiranya itu pun pemahamannya bodoh sekali. Malaikat orang kecil gitu dikeroyok orang 10 diikat sudah enggak berdaya. Ya. Nah, sangat besar malaikat itu. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Itu penjelasan dari Syekh Rabi' hafizahullahu taala wara'a. Barakallahu fikum. Nah. Intinya yang 19 ini adalah kepalanya membawahi sekian banyak malah malaikat dan hanya Allah yang tahu jumlah mereka. Barakallahu fikum. Nah, makanya setelah itu dalam ayat Allah mengatakan wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Ya, tidak ada yang mengetahui jumlah bala tentara Rabbmu kecuali Dia. Itu untuk menyanggah anggapan barakallahu fikum sebagian kaum musyrikin yang menganggap malaikat penjaga neraka itu kecil-kecil dan jumlahnya cuma 19. Ternyata salah semua. Ya, malaikat penjaga neraka itu besar-besar, jumlahnya tak terhingga. Yang 19 itu hanya kepalanya. Ya, ketuanya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Al-mu'adzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata Syekh, beliau melanjutkan, fayutabiqu ma fil Qur'an ma fit Taurati wal Injil. Fayutabiqu ma fil Qur'an ma fit Taurati wal Injil. Nah, ternyata ketika khabar yang diterima sama, ya, apa yang terdapat di dalam Al-Quran sama persis dengan apa yang terdapat di dalam Taurat dan Injil tentang jumlah malaikat penjaga neraka. Fayastaiqinu alladzina utul kitab. Fayastaiqinu alladzina utul kitabi minalladzina aslamu ka Abdullah ibni Salam. Ketika mendapatkan kesamaan tersebut, maka orang-orang yang diberikan kitab suci yang sudah masuk ke dalam agama Islam seperti sahabat Abdullah ibn Salam semakin yakin dengan kebenaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhwanuhu, begitu juga saudara-saudaranya yang lain. Wa kadza ba'dun nasara. Wa kadza ba'dun nasara. Demikian pula sebagian orang-orang Nasrani semakin yakin. Alladzina dakhalu fil Islam. Yang mereka sudah memeluk agama Islam, tambah yakin. Ya, ternyata apa yang ada dalam Al-Quran persis seperti yang ada dalam kitab suci yang pernah mereka pegang dan mereka baca. Yastaiqinuna anna Muhammadan Rasulullah. Yastaiqinuna anna Muhammadan Rasulullah. Mereka semakin yakin bahwa Nabi Muhammad memang utusan Allah. Nah. Wa anna hadzal kitaba alladhi nazala alaihi min indillah. Wa anna hadzal kitab alladhi nazala alaihi min indillah. Hadzal kitabu al-musaddiqu lima qablahu. Hadzal kitabu al-musaddiqu lima qablahu. Minat Taurati wal Injili was-suhufi allati unzilat alal anbiya alaihimus salatu wassalam. Nah. Mereka juga semakin yakin bahwa kitab suci Al-Quran ini itu berasal dari sisi Allah. Bukan Nabi Muhammad mengarangnya dengan pemikiran beliau sendiri. Sebagaimana sempat dituduhkan kepada beliau ya. Muhammad itu paling ada yang ngajarin itu. Nah, itu paling karangannya sendiri itu. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Itu tidak benar. Barakallahu fikum. Baik. Wa hadzal kitab musaddiq lima qablahu. Dan kitab ini ternyata juga membenarkan apa-apa yang telah datang dari kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Injil, dan lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada para nabi-nabi yang lain. Barakallahu fikum. Naam. Al-muhim, ya, intinya dengan kesamaan berita yang terdapat di dalam Al-Quran dan apa yang terdapat di dalam kitab-kitab suci yang lain, itu semakin menambah keyakinan, semakin menambah keimanan ahli kitab yang telah memeluk agama Islam, apalagi orang-orang beriman yang sudah memeluk agama Islam, tambah semakin yakin. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehingga barakallahu fikum dari hal itu, pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Nah, annal iman yahtaj ila taqwiyah, bahwa keimanan itu perlu dan butuh untuk kita kuatkan. Nah, barakallahu fikum, ya. Kita jangan hanya merasa cukup berada pada satu titik dari keimanan. Nah, diam, ya. Nah, sudah cukup. Ya, mentang-mentang kita sudah menjadi seorang santri, ya, kita menjadi barakallahu fikum penuntut ilmu, kita merasa sudah cukup di titik itu. Ya, tidak perlu lagi menambah ilmu untuk mengkaji lebih dalam, untuk membahas lebih dalam lagi tentang barakallahu fikum Islam ini, sehingga kita semakin lama semakin yakin. Nah, itu adalah sebuah kesalahan dalam memahami. Ya. Nah, karena iman itu barakallahu fikum, kalau tidak kita perkuat, maka dia akan apa? Semakin lama akan semakin menurun. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, nah, ketika dia meminta kepada Allah, memperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati, Allah mengatakan awalam tu'min, memang kamu masih belum yakin dengan aku. Nah, Ibrahim mengatakan, saya sudah yakin, saya sudah beriman, tapi untuk memperkuat keimanan saya. Paham ya? Nah, itu menunjukkan barakallahu fikum, seseorang muslim, mukmin, muslimah dan mukminah terus berupaya untuk memperkuat keimanan tadi. Ya, dengan pengkajian demi pengkajian barakallahu fikum dari ilmu agama ini, ataupun barakallahu fikum perjalanan dalam kehidupan yang dia lalui. Nah, ya, banyak hal yang bisa menjadi petunjuk, ya, bagi kita, qarinah, clue, barakallahu fikum, yang membuat kita semakin yakin dengan agama ini. Allah musta'an wa 'alaihi iklan. Tayyib. Itu yang bisa kita bahas barakallahu fikum pada pertemuan kali ini. Nah, kita sempatkan menjawab beberapa pertanyaan, ya. Sudah berapa kali lewat terus pertanyaannya. Mohon dimaafkan. Mohon dimaklumi. Apakah anak hasil zina masuk ke dalam surga? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Anak hasil zina, barakallahu fikum, kalau dia adalah anak yang salih dan salihah, Naam, maka status itu tidak akan menghalangi dia menjadi ahli surga. Ya. Naam, yang berzina itu orang tuanya, bukan dia. Barakallahu fikum. Dan dia tidak akan memikul dosa itu. Naam, kalau dia adalah orang yang salih dan salihah, maka itu tidak akan menghalangi dia untuk menjadi ahlul jannah. Naam. Yang berzina orang tuanya, bukan dia. Apa hukum mencukur atau mencabut bulu kaki bagi laki-laki atau bagi perempuan? Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau bagi laki-laki, barakallahu fikum, ya, itu tidak disukai, dibenci. Nah, bulu kaki bagi laki-laki itu adalah lambang kejantanan, ya, maskulinitas. Nah, ya, baik. Iya, dengan adanya bulu kaki itu, barakallahu fikum, nampak jantannya, nampak kelaki-lakiannya, ya. Nah, sehingga jangan risih yang punya bulu kaki bagaikan hutan rimba. Ya, nah, biarkan dia tumbuh, ya. Justru Anda harus merasa bangga, bukan risih atau jijik atau barakallahu fikum, ya, benci. Nah, itu sebuah kebanggaan. Ya, tandanya laki tenan. Pak Ikhwan, ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jangan malah di wax, tau ya. Di waktu wax itu barakallahu fikum, dipakai kayak stiker gitu, ditempelin di kakinya kemudian ditarik cepret gitu ya. Nah, kan ada yang model gitu ya, barakallahu fikum, sambil jerit-jerit dia. Nah, barakallahu fikum, untuk apa? Menghilangkan bulu kaki. Itu pekerjaannya banci, tahu nggak antum? Ya, banci-banci itu, ya, seperti itu dia. Karena ingin terlihat seperti perempuan, dia ada acara nge-wax. Ya, barakallahu fikum. Nah, setiap minggu atau barakallahu fikum 3 hari sekali, itu bulu kakinya itu dicabutin sampai neteskan air mata, barakallahu fikum. Nangis-nangis dia. Teriak-teriak. Ya, nah. Cuman apa? Cuman ingin kakinya itu seperti kaum Hawa. Mulus, enggak ada bulunya. Paham? Nah, jadi kalau ada yang seperti itu, ya berarti tasyabuh bil banci, barakallahu fikum. Ya. Nah, jangan dibuang. Bulu kaki itu lambang maskulinitas, barakallahu fikum, ya. Anda harus bangga dan senang. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, kalau perempuan, ya memang sebaliknya. Ya, ada perempuan-perempuan, barakallahu fikum, yang memiliki kelebihan hormon. Ya, yang tidak normal, sehingga barakallahu fikum, pertumbuhan bulu pada bagian tubuhnya itu melebihi batas kebiasaan. Nah, jadi bulu kakinya ya lebut, keriting-keriting, kriwil-kriwil begitu, barakallahu fikum. Nah, maka di situ boleh dia melakukan yang namanya treatment, perawatan. Ya, bahkan ada perempuan yang sampai brewokan, barakallahu fikum. Naam, maujud, itu sesuatu yang waqi. Brewokan, kumisan. Ya, sempat viral dan rame itu. Naam. Barakallahu fikum. Karena hormonal apa itu ya, barakallahu fikum. Nah, hormonnya berlebihan. Nah, kalau yang seperti itu tidak mengapa dia melakukan yang namanya perawatan barakallahu fikum untuk mengembalikan ke bentuk asli. Itu bukan merubah bentuk ciptaan Allah yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Karena memang pada hukum asalnya ya, perempuan itu tidak memiliki buluh yang berlebih seperti itu. Nah, paham? Ya itulah fenomena zaman sekarang tuh, banyak dibalik anak-anak zaman sekarang itu. Ya, nah, yang laki-laki pengen kakinya mulus, barakallahu fikum ya. Nah, kayak tembok masjid. Ya, yang perempuan pengen bulu kakinya tebal kayak hutan rimba. Nah, barakallahu fikum. Itu berarti sudah ada kelainan. Ya. Pada apa? Pada pola pikir Anda. Nah, hati-hati. Ya. Kalau sudah mulai kok risih ya, saya lihat bulu kaki banyak itu risih. Hati-hati. Ya. Nah, berarti pada diri Anda sudah ada sifat femininitas. Sifat kefeminiman. Nah, ya. Nanti itu kalau barakallahu fikum tidak segera dia buang, itu nanti merembet lama-lama, benar-benar pengen jadi perempuan dia. Hati-hati. Paham ya? Nah, anak-anakku sekalian, jangan dicukur. Kalau antum laki-laki biarkan itu tumbuh ya. Malah antum harus bangga punya bulu kaki asli lanang saya. Nah. Baik. Yang tidak punya bulu kaki ada juga. Ya. Nah, sebagian laki-laki itu justru barakallahu fikum hormon untuk pertumbuhan bulunya itu tidak seperti yang lain, ya. Nah, sehingga jenggotnya enggak ada, kumisnya enggak ada, bulu kaki juga enggak ada, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ya, apakah perlu melakukan treatment tertentu ya, barakallahu fikum? Tayyib. Kalau memang itu sudah sampai pada tingkatan barakallahu fikum adanya fitnah, maka ya. Artinya fitnah ini dia sudah sempat beberapa kali menjadi objek ya, orang-orang yang fi qulubihim marad. Paham ya? Itu biasanya anak-anak yang seperti ini. Yang dikenal dengan istilah apa? Murdan. Nah, karena memang dia dari sisi penampilan fisik lebih cenderung ke feminin. Paham ya? Nah, ya tadi, dia sudah usia, sudah harusnya teman-temannya sudah keluar jenggotnya sedikit-sedikit atau kumisnya, kakinya, dia enggak mulus. Nah, ya, baik. Tambah lagi kulitnya yang putih, suaranya yang halus, itu bahaya, ya. Nah, itu bisa menjadi sumber fitnah barakallahu fikum. Maka apa? Ya dia harus melakukan treatment, ya barakallahu fikum, usaha perawatan untuk menampakkan sisi barakallahu fikum maskulinitasnya. Nah, ya. Baik. Olahraga, sering ikut olahraga. Ya, jangan diem, disakan, barakallahu fikum ya. Enggak ada kegiatan laki-lakinya, enggak ada kegiatan lanangnya. Nah. Cari kegiatan laki-laki. Olahraga, fitness, barakallahu fikum. Apa lagi? Ya. Nah, lari ya. Baik. Nah. Itu kalau dibiarkan bahaya. Nah, berawal dari hal sekecil itu, banyak orang-orang yang kena barakallahu fikum pemahaman LGBT dari yang seperti itu. Paham? Nah, berawal dari perasaan seperti itu. Nah, itu kalau enggak banyak yang mengingatkan, bahaya. Ya, dia bisa jadi termakan oleh komunitas barakallahu fikum yang jelek seperti itu. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Abang Ustaz, kalau malaikat maut mencabut nyawa makhluk seperti seseorang memilih biji-bijian dalam tempayan, lalu bagaimana bisa ditampar Nabi Musa ketika ingin mencabut nyawa beliau? Nah, ada dalam riwayat ya Sahih Bukhari sebuah kejadian barakallahu fikum, itu disebutkan dalam kitab Lughatul I'tiqad juga pada bab as-sam'iyat. Nah, jadi ketika Nabi Musa sudah waktu ajalnya, ya, malaikat maut datang hendak mencabut nyawanya. Tapi malaikat maut saat itu menjelma. Nah, menjelma dalam sosok manusia, kemudian ngetok pintu, Nabi Musa bertanya, ya, "Naam, siapa kamu? Apa gerangan kamu mau ke sini?" Nah, dia mengatakan, "Saya ke sini ingin mencabut nyawamu." Nabi Musa barakallahu fikum sebagaimana manusia biasa, dia tidak mengetahui perkara gaib, ya, dikiranya ini orang mau macam-macam sama beliau. Digampar sama Nabi Musa, ya, itu matanya copot langsung. Ya. Copot matanya barakallahu fikum. Itu kalau manusia biasa, fawakazahu Musa faqada alai. Itu kalau manusia biasa sekali pukul sama Nabi Musa mati barakallahu fikum. Ini karena malaikat matanya tok yang copot. Balik kepada Allah ngasih tahu, "Ya Allah, Engkau mengutus aku kepada seorang hamba yang tidak mau mati." Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada malaikat untuk apa? Kasih tahu sama si Musa. Ya. Nah. Dia ambil satu genggam bulu sapi yang bagian punggung itu, ya. Berapa yang dia dapat itulah tambahan umurnya nanti. Nah, jadi dia ngambil sapi, dicabut bulunya dapat berapa? Ya. Nah, kalau dapat 10 helai berarti tambah 10 tahun. Nah, ya sudah disampaikan, malaikat datang yang kedua kali menyampaikan, saya malaikat maut hendak mencabut nyawamu diutus oleh Allah, dan Allah mengatakan demikian. Maka kata Nabi Musa, "Terus kalau habis saya cabut dapat sekian tahun, habis itu ngapain saya? Mati." "Ya sudah kalau gitu ngapa lama-lama? Sekarang aja." Paham ya? Nah, sekarang aja matinya berarti. Ya enggak usah ditunggu tambah-tambah umur. Nah. Bagaimana itu? Ya, jawabannya di sini malaikat maut menjelma menjadi apa? Wujud manusia. Makanya tidak seperti yang digambarkan tadi. Adapun yang digambarkan tadi, malaikat maut tetap pada wujud aslinya. Wallahu taala alam bisawab. Ada salam dari Nadim untuk segenap pelajar. Nadim ini menteri sekarang ya, menteri pendidikan, Pak Nadim. Nadim ini masih di sini atau sudah pulang? Hah? Masih ada? Nanti yang nulis? Bukan? Oh ya sudah. Ya. Waalaikumsalam. Tenang, tenang, jangan gaduh. Sebentar. Armuk terendam alkohol. Nah, mut'ah ini adalah bentuk pernikahan yang mu'akkad. Ya. Artinya menikahnya itu barakallahu fikum dibatasi dengan waktu tertentu. Nah, dan itu diharamkan dalam Islam mu'abbad, ya. Sempat barakallahu fikum diperbolehkan, dilegalkan, dalam Islam, barakallahu fikum, tapi setelah itu diharamkan selama-lamanya. Nah, ya, mut'ah. Jadi dia menikah ya dengan akad, ya saya nikahi kamu dalam jangka waktu 1 tahun. Saya nikahi fulanah bintu fulana dengan mas sedemikian ya, selama saya belajar di Al-Bayyinah. Nah, ya. Setelah itu lulus, ya otomatis pasakh, pisah. Itu haram barakallahu fikum. Nah, dan praktek nikah mut'ah itu dilakukan oleh orang-orang Syiah. Nah, barakallahu fikum. Dan sampai sekarang masih ada yang mengamalkan ya pernikahan seperti itu. Itu enggak sah. Pernikahannya enggak sah, barakallahu fikum. Nah, karena akad dalam pernikahan itu mu'abbad, ya. Tidak dibatasi dengan waktu. Kecuali kalau ada hal-hal syar'i yang memang membuat mereka harus berpisah. Wallahu ta'ala alam bisawab, itu yang bisa kita jawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.